Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi as-sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin amma ba'du. Wibit Menjumpul ikuri hina ala anna manduba makhluk ibihi hakikotan kama takut dan mafi ta'ribi di anna manduba to'atan di anna manduba to'atun di anna manduba to'atun wa to'atun takunu bimtisali bimtisali amri bimtisali amri amrillahi ta'ala bakana mandubu makmuran makmuran bihi hakikotan. Qala ta'ala inna Allah yurbil adli wal ihsan wahada amrun amun yasmulul wajiba wal manduba wa sayati insyaallah ta'ala fi babil amri inkisamul amri ila amri ijabin wa amri istihbabin wa isamal mandubu sunnatan wa mustahabban wa tatawuan wa naqlan wa hada ala qawlil jumhuri khilafan lil hanafiyati alladhina ja'alul manduba muradifan bin nafli wala karahata indahum fitahihi wa farqu baina sunnati wa nafli waja'aluha a'la minhu rutbatan wa in kana muakkadatan fatarkuha makruhun tahriman wa in kana ghaira muakkadatin fatantihan. Nah, kalau syarih hafizahullah ta'ala wa jumhurul usuliyin dan mayoritas para ulama usul fikih berpendapat bahwasanya mandub itu termasuk perkara yang diperintahkan hakikatan secara hakiki. Maka ada perintah Allah dan larangan Allah. Apakah perintah itu hanya mencakup yang wajib? Apakah perintah yang disebut perintah Allah itu hanya yang mencakup wajib? Apakah hukum wajib dan mandub itu terbagian dari perintah Allah? Di sini disampaikan jumhur ulama usuliyin mengatakan bahasanya perintah Allah itu mencakup wajib dan mandub. Perintah Allah tidak hanya yang disebut diperintahkan oleh Allah, itu bukan hanya wajib saja. Demikian maksud kalimat ini. Kamu tak percaya fitarif bagaimana telah lewat dalam definisi. Karena definisi mengatakan matalah besyari'u fi'lahu, mandub adalah segala sesuatu yang diperintahkan, yang dituntut oleh pemilik syariat, yang dituntut disama dengan diperintahkan. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk dikerjakan. Maka kata-kata tolaba menunjukkan, mengisyaratkan bahwasanya mandub adalah termasuk hal yang diperintahkan. Karena mandub adalah ketaatan dan yang namanya taat adalah melaksanakan perintah Allah, sehingga mandub adalah hal yang diperintahkan hakikatan secara real. Allah berfirman, sini Allah memerintahkan keadilan dan berbuat baik. Dia adalah perintah umum yang mencakup hal yang wajib dan yang mandub. Dan akan datang insyaAllah ta'ala dalam bab amar inkisamul amri, bahasanya amar perintah Allah itu terbagi menjadi perintah wajib dan perintah anjuran. Wallahu a'lam. Mandub disebut juga sunnah, mustahab, tatawu dan nafilah. Demikian pendapat jumhur ulama usuliyin, berbeda dengan Hanafiyah yang mengatakan bahasanya mandub itu sinonim dengan nafilah. Dan mandub atau nafilah itu tidaklah makruh menurut mereka, tidaklah dibenci dan tidaklah dilarang menurut mereka kuhu fitarkihi jika tidak dikerjakan. Kemudian Hanafiyah membedakan antara sunnah dengan nafilah. Ingat, menurut Hanafiyah mandub sama dengan nafilah. Namun mandub dan nafilah itu satu kelompok dan sunnah kelompok yang lain. Faja'aluha, maka mereka jadikan sunnah itu a'la min hurubatan, lebih tinggi levelnya daripada mandub. Dan jika sunnah tersebut adalah sunnah mu'akadah, maka menurut Hanafiyah meninggalkannya, tidak mengerjakannya, hukumnya haram, disebut dengan makruh tahrim. Makruh tahrim sama dengan haram. Namun jika sunnah tersebut ghairu mu'akadah, maka disebut makruh tanzih, makruh yang murni makruh. Kemudian poin berikutnya adalah mubah, kembali ke matan. Wal mubahu ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mubah adalah segala perkara yang tidaklah berpahala jika dikerjakan, tidak pula mendapatkan hukuman jika ditinggalkan. Rizki. Wakit wacan itu al-mubahu wa huwa lukatan al-mu'lanu wal-ma'lun ini yukharu baha khulamun bisirrihi at-harabu wa abaha ar-rujuhu malahu adinatil akhli wa tarki wastabahan nasu al-usba akdamu ala ra'ihi wastilahan ma yata'alaku bihi amrun wala nahyun hizatihi kal-iktisalin ditabarubi wal-mubasirat ilayari siyami Makro jadil kaidil awali wahwa mana yang tak ada sebiji amrun alwajib wal makmur di atas makmurun bukan. Makro jadil kaidil tadi wahwa waladatun alharom wal makmur di atas humantiun alhumat. Makro jadil kaidil tadi wahwa ini ma'idakana alubah wasilatan di makmurin ini. Sainnahu yang tak ada sebiji amrun, lakin la lidati bubari bandi kau ini soro wasilatan. Al-Qalam Mubah wasilatan limadiyin anhu fa'innahu yata'alaku bihi nahyun lakin lalidatihi wa'innama ikawlihi soro wasilatan wa misalul awali al-aklu fahuwa mubahun fil asli lakin lau tawakkal alaihi baqa'ul hayati soro ma'muran bihi lima taqad jamah wa misalul sani aklu fatihati masalan fahuwa mubahun lakin lau adda ila tahmidi salatul jama'ati fil masjidi soro mandiyan anhu kama taqad jamah. Mubah, dalam bahasa Arab mubah artinya sesuatu yang diumumkan dan diizinkan. Baha fulanun bisirihi artinya menampakkan rahasianya, menyebarluaskan rahasianya. Aba wajulu malahu artinya mengizinkan kalau hartanya diambil, dan membiarkan kalau diambil. Wastibaha annasul usba, dan manusia memubahkan al-usba kerumputan akdamu ala ra'yihi, mereka mengizinkan untuk ra'yihi mengembalakan binatang ternak di sana di rumputan tersebut. Secara istilah mubah adalah ma la yata'allaq bihi, adalah sesuatu yang tidaklah berkaitan dengan perintah, tidaklah berkaitan dengan larangan, lidatihi karena semata-mata perbuatan tersebut. Contohnya irtisal mandi litabarut untuk mendinginkan badan, untuk menyegarkan badan, kemudian bersetubuh dengan istri di malam-malam bulan Ramadan. Ini contohnya. Maka dalam definisi mubah ini ada 3 poin. Mala yata'al fi amrun, maka keluar dengan qaid yang pertama, mala yata'al fi amrun wajib dan mandub, karena wajib dan mandub diperintahkan, yang namanya mubah tidak diperintahkan. Dan keluar dengan qaid yang kedua, yaitu wala nahyun tidak pula dilarang, muharram dan makruh, karena muharram dan makruh itu dilarang. Kemudian qaid yang ketiga, li dzatihi, maka lizatihi mubah itu tidak diperintahkan, tidak dilarang, namun karena li ghairihi mubah itu bisa diperintahkan dan bisa termasuk hal yang diperintahkan dan bisa termasuk hal yang dilarang li ghairihi. Nah, mubah tidak pernah diperintahkan li dzatihi, namun bisa diperintahkan li ghairihi. Mubah tidak pernah haram li dzatihi, namun haram karena li ghairihi. Amma idza kana mubah, ada pun jika mubah itu menjadi sarana hal yang diperintahkan atau fa inna ya ta'ala bi amron, maka hal itu menjadi hal yang diperintahkan namun bukan karena zat perbuatannya namun karena sarana menuju hal yang diperintahkan. Demikian juga jika mubah itu menjadi sarana hal yang terlarang, maka dia menjadi terlarang. Dan terlarang bukan karena mubahnya itu sendiri, namun karena menjadi sarana menuju hal yang terlarang. Contoh yang pertama adalah makan. Makan itu hukumnya mubah pada asalnya. Akan tetapi seandainya baqaul hayat, keberlangsungan hidup, itu sangat tergantung dengan makan. Tidak makan mati. Jika tidak makan mati, sa'a ma'muran bihi, maka makan ketika itu menjadi diperintahkan, wajib hukumnya. Di mata pedang, karena alasan yang telah disampaikan itu sarana untuk bisa bertahannya hidup. Contoh yang kedua, makan buah-buahan pencuci mulut, rambutan dan semisalnya, hukumnya mubah. Akan tapi seandainya asik makan kelengkeng, makan buah-buahan menyebabkan tertinggal sholat berjamaah di masjid, maka ini jadi terlarang. Ya, karena yang dimaksud dengan mendahulukan makanan daripada sholat adalah makan besar, bukan makan kacang. Bukan cuma sekedar makan kacang. Tidak ada makanan ya, makan kacang ya. Ya, nanti sholatnya ditunda, nanti ke masjidnya ditunda, nunggu makan kacangnya selesai. Tidak ya, yang dimaksud dengan mendahulukan makanan daripada sholat berjamaah adalah makanan yang menghilangkan lapar. Ada pun makanan cuma untuk kesenangan, untuk tambah-tambah buah-buahan, kacang atau camilan. Wah, ini ada camilan nih, nantilah sholatnya, nunggu camilannya habis. Padahal camilannya 10 toples kan? Gak habis-habis. Maka makan camilan, makan buah-buahan ketika itu menjadi terlarang. Pertanyaan. Kalau misalnya la tawaba la tawaba fi fi'li wala iqabin wala iqaba wala iqaba fi tarkihi, wa hadha madhhabu jumhur al-usuliyyin, wal muradu bi dhalika mubahul baqi wasilatan ilaihi kama dzakarna wa tasbutul ibahatu syiarin katsiratin wa rajat junahi wal haraji وقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ala al-hilli ala al-hilli ka qawli ta'ala wa hilla lakum laylata siyami rohadu ila nisaikum. Nah, wa min ta'rifil mubah, dari definisi mubah yang telah kita baca, jelaslah bahasanya mubah itu bukanlah termasuk hal yang diperintahkan. Maka mubah itu tidak termasuk bagian dari perintah Allah. Bertakwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah, itu mubah tidak termasuk di dalamnya. Di anal amr, karena yang namanya perintah itu yastalzim membuahkan konsekuensi ijab al-fi'li, wajibnya satu perbuatan sama dengan hukum wajib, atau tarjihahu, atau lebih baiknya melakukan perbuatan, lebih baik melakukan perbuatan sama dengan ya, mandub sama dengan mustahab. Maka yang namanya perkara yang diperintahkan itu cuma mencakup dua hal, hukum wajib dan hukum mandub. Maka orang yang benar-benar bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Artinya apa? Menjalankan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang mandub. Walau tarjih adil fi'li, dan tidaklah kita katakan lebih baik melakukan hal yang mubah, tidaklah kita katakan lebih baik melakukan hal yang mubah ala tarjih daripada meninggalkan hal yang mubah. Maka tidak ada yang lebih baik fil mubah, dalam hukum mubah, antara meninggalkan atau melakukannya. Bal masawa, akan tapi selevel. Lakukan silakan, tidak lakukan silakan. Adapun dampak hukum dari mubah, sebagaimana disebutkan oleh penulis, tidak ada pahala karena melakukan hal yang mubah, dan tidak ada hukuman karena meninggalkan hal yang mubah. Demikian pendapat mayoritas para ulama usul. Dan konsekuensi hukum semacam ini berlaku untuk al-mubah al-baqi ala wasfil ibahah, perkara mubah yang masih baqi tetap ala wasfil ibahah dalam status mubah. Mubah yang statusnya masih statusnya mubah, nah itu yang tidak ada pahala jika mengerjakannya, tidak pula ada hukuman jika meninggalkannya. Sedangkan mubah yang menjadi sarana untuk perkara yang diperintahkan atau perkara yang dilarang, maka hukumnya adalah hukum tujuan. Tidak makan itu sama dengan mati, menyebabkan kematian, maka tidak makan statusnya adalah bunuh diri. Dan maka tidak makan dalam kondisi ini statusnya dosa besar, haram, karena bunuh diri. Betul-betul ibahah, dari mana kita mengetahui sesuatu itu hukumnya mubah? Betul-betul ibahah, kita ketahui sesuatu itu hukumnya mubah bisyarin kathiratin, dengan beberapa model ungkapan parodat binusus yang terdapat dalam nasunah syariat. Diantaranya ketika Allah meniadakan dosa, junah dan haraj. Semuanya artinya dosa, terharaj artinya kesempitan, isim dosa, junah, dosa. Contoh nafil junah, laisa alaikum junahun, tidaklah atas kalian wahai para jamaah haji junahun dosa, antab tarufatlan, jika kalian mencari anugerah yaitu duit, uang, mi'abbikum dari rob kalian pada saat kalian pergi haji. Maka tidak mengapa orang pergi haji sambil bawa barang dagangan untuk jualan di Mekah, hukumnya mubah. Dan juga firman Allah, laisa 'alal a'ma haraj, tidak ada kesempitan untuk orang yang buta, orang yang pincang, tidak pula orang yang sakit. Tidak ada kesempitan dalam hal apa? Ada dua tafsiran ulama untuk ayat ini. Bagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yang pertama adalah laisa haraj fitar il jihad, tidak ada kesempitan bagi mereka jika mereka-mereka ini tidak berangkat jihad. Berangkat jihad tidak apa-apa, karena sakit, karena buta, karena pincang. Kemudian tafsiran yang kedua, penjelasan yang kedua untuk ayat ini adalah laisa haram fi istimah fi ta'am, dalam makan bareng. Penjelasan yang kedua mengatakan bahasanya ketika itu kaum muslimin tidak mau makan bareng satu nampan dengan orang pincang dan orang buta. Mereka tidak mau. Mereka makan kok bareng orang pincang dan orang buta. Mereka lebih baik pergi. Eh, nampaknya kita bawa pergi, si buta mau datang. Tidak mau. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Laisa 'alal a'ma haraj wa 'alal a'raj haraj wa 'alal marid haraj. Tidak mengapa makan dengan orang buta, kenapa kalian harus sangat ketakutan dengan si buta? Enggak mengapa makan dengan si pincang. Kalau yang dipilih di tafsir Jalalain makna yang kedua, tidaklah mengapa makan bareng, tidak pula bertemu bertatap muka dengan orang buta, orang pincang dan orang sakit. Kemudian Allah firmankan untuk nafsul ism, contoh nafsul ismi, Allah haramkan untuk kalian mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembah selain Allah. Siapa yang terpaksa, ghairu baghin, tidak melampaui batas, wala adin, tidak pula kelewat batas, wala itsma alaih, tidak ada dosa baginya. Apa ada kalimat tegas mengatakan halal dihalalkan bagi kalian pada malam-malam puasa, yaitu malam-malam Ramadan, Arafah, al-jima, hubungan badan dengan istri kalian. Berkaitan dengan bahasanya nafsul ismi junah wal haram itu menghasilkan hukum mubah, ada catatan kaki. Hadza laisa ala itlaqi, ini tidak mutlak, tidak semua. Syatibi mengatakan jika Allah berfirman untuk perkara yang waqi' yang telah terjadi, la haraja fi, tidak ada kesempitan di dalamnya. Maka tidak bisa disimpulkan dari kalimat ini hukum mubah. Itqad yakunu kadzalika, karena qad yakunu boleh jadi kadzalika seperti itu mubah. Maka kata Syatibi, la haraja itu boleh jadi menghasilkan hukum mubah, wa qad yakunu makruhan boleh jadi menghasilkan hukum makruh. Fa innal makruha ba'dal wuqu', karena perbuatan yang makruh ba'dal wuqu' setelah terlanjur dilakukan, itulah haraja, tidak mengapa. Dosa dalam dosa, saya berbuat gini-gini, itu perbuatannya hukumnya makruh. Maka jawaban setnya lah, haraja, tidak apa-apa, tidak dosa, tidak. Kalau yang tepat terhadap fil adillah, maka perhatikanlah hal ini fil adillah dalam berbagai dalil yang anda jumpai. Kata Syatibi, tidak boleh orang langsung tergesa-gesa, lah harusnya langsung hukumnya mubah. Boleh sampaikan ada dua kemungkinan untuk kalimat lah harusnya mubah atau yang makruh. Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah, dalil tahrimi dalilun ala adamu tahrim rabihun al-imtinanu bima fil a'yani minal munafi'i lama yata'allaku bila minal af'ali kakawrihi ta'ala amin aswabiha wa'ubariha wa'as'ariha kata'atau wa maka'al ila akhir al-khamisu al-firahanu al-qara'inu al-qara'inu lati tasrikul amri minal wujubi ila ibadati faqawrihi ta'ala wa idha falatum ويأتي هذا في باب الأمر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ويترك على المباح لفظ الحلال مع أن لفظ الحلال أعم لأنه يطلق على الأربعة الواجب والمندوب والمكروه والمباح والمباح لا يطلق على ثلاثة لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل ويطلق على المباح الجائز مع أن الجائز كل ما وافق الشرعية فإن قيل ما وجه نعم. Kemudian ada munaf ala tahrim, tidak adanya dalil yang mengharamkan dan dalil yang mengharamkan. Dan ini adalah perkaranya adalah perkara non ibadah. Ini yang perlu ditambahkan. Ini perlu ditambahkan. Tidak ada dalil yang mengharamkan dan masailnya adalah masail ada, masail duniawiyah. Nah, maka menghasilkan hukum mubah. Ini tidak berlaku jika masailnya masail ibadah. Orang tidak boleh mengatakan tidak ada dalil yang melarang kok. Tidak ada dalil yang melarang. Kalimat tidak ada dalil yang melarang ini berfaedah kalau untuk perkara ada, perkara dunia bukan perkara ibadah. Bagaimana kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah? Intifa'u dalil tahrim, tidak adanya dalil yang mengharamkan. Dalilun adalah dalil ala adami tahrim kalau itu tidak haram. Ingat dalam masail adiyah. Dalam masalah-masalah perkara adalah perkara-perkara ada. Maka mubah untuk sebab yang ketiga ini adalah mubah bidalalatil akli. Status mubahnya adalah mubah dengan dalil akal, bukan bidalalatil syar'i, bukan dengan dalil syariat. Kalau kita katakan sesuatu itu mubah, kenapa mubah? Karena tidak ada dalil yang melarangnya. Maka ini adalah mubah bidalalatil akli, dengan dalil akal, bukan bidalalati syar'i, bukan dengan dalil syariat lain. Kalau dua perkara yang tadi telah disebutkan, ya, dua perkara yang telah disebutkan adalah perkara yang mubah bidalalati syar'i, berdasarkan dalil syariat, atau mubah karena hukum yang ketiga ini disebut juga dengan al-mubah bil baro'atil asliyah. Mubah karena baro'ah asliyah, karena hukum asal. Hukum asal peka duniawi, peka ada, bukan peka ibadah, adalah halal, adalah mubah. Kemudian ala imtinan, Allah menyebut-nyebut nikmat bima fil a'yan minal manafi, dengan berbagai manfaat yang ada pada benda. Bama yata'ala kubiya minal af'al, dan berbagai perbuatan yang berkaitan dengannya. Misal firman Allah subhanahu wa ta'ala An-Nahl ayat yang ke-80 Allah berfirman, wa min aswafiha, dan di antara aswaf jama' dari suf. Suf itu rambutnya domba. Wal wa aubariha, aubar jama' dari wabar. Wabar itu rambutnya unta. Ya, kalau tempat kita ya kurang lebih misal sapi itu lain bulunya, bulu sapi sama domba beda. Wa asyariha, asyar jamak dari sya'run. Sya'run itu bulunya kambing biasa. Kalau bundunya bundet-bundet, nah itu domba. Kalau bundunya semisal bulu unta, itu namanya wabar. Ya. Kalau bundunya bulu apa, kambing, disebut sya'run. Rambut manusia juga disebut sya'run. Asasan bisa kalian jadikan sebagai perkakas rumah tangga. Misal jadikan sebagai hamparan karpet untuk duduk atau untuk wadah air dan semisalnya. Pemetaan dan barang yang bisa dinikmati ilahin sampai batas waktu yang ditentukan. Kapan itu? Sampai rusaknya. Sampai rusaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan pada hambanya. Ya. Dan Allah menyebutkan tiga benda ini dan manfaatnya. Kemudian adanya indikasi yang memalingkan perintah dan hukum wajib kepada hukum mubah. Sebagaimana firman Allah, jika kalian telah tahalul dari haji atau umrah, fastadu, silahkan kalau mau berburu. Ini akan kita bahas lebih detail dalam bab amar insyaallah. Ya, kemudian untuk paragraf berikutnya ada perbedaan yang enggak banyak antara cetakan lama dan cetakan baru. Kalau di cetakan lama cuma dikatakan wa itlaqu alal mubah, mubah itu disebut juga dengan istilah halal dan jaiz. Ini kalau di cetakan lama titik segitu. Tadi bagaimana kita dengar di cetakan baru dikatakan bahasanya mubah, apakah yang hukumnya mubah itu boleh jadi disebut dengan halal, padahal halal itu lebih luas daripada mubah, karena halal itu mencakup apa tadi, tiga jenis hukum wajib, mandub dan mubah. Yang tiga-tiganya itu disebut halal. Kemudian perkara yang mubah disebut juga dengan jaiz. Padahal gimana tadi jaiz? Tolong tulang. Jaiz ma'an al-jahida kullu mawafiqa mawafaqa mawafaqa syariyata. Syariyata. Sudah sampai situ. Ya. Kemudian jaiz di digunakan juga untuk hukum mubah, padahal jaiz itu lebih luas daripada mubah, karena jaiz adalah segala sesuatu yang mencocoki hukum syariat. Segala sesuatu yang mencocoki hukum syariat, asal tidak haram itu mubah, itu jaiz. Tidak haram itu jaiz. Atau lebih enak dalam masalah ini, untuk masalah jaiz, penjelasan Syaikh Abdul Aziz Arais untuk syarat dia untuk al-usul min ilmu usul, katakan bahasanya jaiz itu memiliki dua makna, makna luas dan makna sempit. Makna luas dan makna sempit. Makna sempit untuk jaiz adalah mubah. Dan makna luas untuk jaiz asal tidak haram. Banyak dalam bahasa para fuqaha, terutama dalam bahasa fatwa. Misalnya seorang ulama mengatakan, ya juzul apaan tusallia arba'at fi salati duha. Ya juzul apa, jaiz saja bagi anda untuk dalam sholat duha, ya juzulaka fi sholat duha, ya juzulaka antusalliya rakaatain atau arba rakaat atau sit rakaat atau samaniya rakaat. Untuk sholat duha anda jaiz sholat dua rakaat, sholat duha empat rakaat, enam rakaat, delapan rakaat, semuanya jaiz. Jaiz di sini bukan maknanya mubah, jaiz di sini maknanya mustahab, maknanya mandub. Jika kita katakan makan jengkol itu hukumnya makruh, maka pun kita katakannya juzul apa, boleh bagi anda, jaiz bagi anda untuk makan jengkol, meskipun lebih baik anda tinggalkan. Jaiz itu maknanya makruh. Kemudian berkaitan dengan masalah mubah dan halal, maka tadi telah kita singgung bahasanya ada perkara yang mubah dengan dalil syariat dan ada perkara yang mubah dengan dalil akal. Sebagian ulama membedakan antara perkara yang mubah, nama untuk perkara yang mubah karena dalil syariat, dan mubah karena dalil akal. Jika itu mubah karena dalil syariat disebut halal. Jika itu mubah karena dalil akal disebut al-afwu. Sebetulnya memang membedakan antara bolehnya itu karena dalil syariat ataukah karena dalil akal, karena tidak ada dalil yang melarang. Karena dalil syariat disebut halal, tidak ada dalil syariat maka karena tidak ada dalil yang melarang maka disebut al-afu, dimaafkan. Demikian pendapat Ibnu Taimiyah di Kitabul Iman. Di Kitabul Iman, Kitabul Iman al-Kabir. Nabi Fa'in kila ma wajahu idhqal lil mubahi min ahkami taqlidiyati ma'anahu la kulfatatihi fal jawabu ma qalahu jumhur usuliyina min an idhqal al mubahi min anna idhqal al mubahi ma'rufun fil lughati al-arabiyyati wa asalibiha wa asalibiha mithlu aswajani bisamrin wal ma'i wal abwani lil ummi wal abi بالأمي وأبي. وهذا إشكال مبني على أن أحكام الشافية كلها تقليب ومشتاق. وهذا فيه نظر تقليب ومشتاق مشقة. وهذا فيه نظر فإن وصف أوامر الله ونواهيه بأنها تقليب قول محدث مستحدث أول من استعماله المعتزلة ولا يصح إطلاقه على جميع الأحكام الشرعية. فإن كثيرا من الفروض والواجبة فضلا عن المباحة ليست تكليفا ولا مشقة بل هي راحة وهدية وهدايا هداية وهداية ونور. فقد وصف الله تعالى أحكام الشرعان باليسري ونفى عنها الحرج يقول ابن تيمية ولهذا لم يجد في الكتاب السنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح إنها تقليف كما يطلق ذلك كثيرا كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي فقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع نعم لأنه يسمى جميع الشرعية تكليفا مع أنها غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم. Ya, maka jika ada yang bertanya ma wajib idkhalil mubah, apa alasan kenapa hukum mubah dimasukkan dalam 5 hukum taklifiyah padahal tidak ada kulfata, tidak ada beban pembebanan di dalamnya, dan taklifiyah artinya pembebanan. Maka jawabannya adalah perkataan jumhur ulama usul bahwasanya dimasukkan yang hukum mubah dalam 5 hukum taklifi innamahu ala sabli taghlib karena yang mengandung taklif, yang mengandung beban itu dianggap lebih menang daripada yang tidak mengandung beban. Wal istimalul ma'lufun, dan ini adalah penggunaan yang ma'lufun sudah biasa, ma'lufun sudah dikenal dalam bahasa Arab dan gaya bahasa orang Arab. Orang Arab punya istilah aswadan, maknanya adalah kurma dan air, padahal yang hitam itu cuma kurma, cuma tamar, airnya air jernih, enggak hitam. Ini mimba bitaglid. Atau abawani untuk istilah bapak dan ibu. Harusnya abawani itu artinya dua bapak. maknanya adalah bapak dan ibu. Demikian juga kemarau ini maknanya matahari dan rembulan dan seterusnya. Ada jawaban yang lain untuk mendudukkan masalah ini. Ini jawaban yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalaluddin untuk disarah beliau untuk al-usul min ilmu usul. Ya, jawaban yang beliau bawakan adalah karena mubah itu ada pembebanan dari sisi i'tiqad. Orang wajib berkeyakinan mubahnya hal yang mubah. Wajib. Jadi maka dalam mubah itu ada wajib. Wajib yakini mubahnya mubah. Mubahnya makan pisang, mubahnya makan petela, mubahnya makan rambutan dan seterusnya. Itu sebuah kewajiban. Meskipun makan pisangnya sendiri, ya mau makan silahkan, enggak makan silahkan. Namun meyakini mubahnya makan si pisang wajib. Dan untuk menghindari pertanyaan ini, sebagian penulis buku-buku usul fikih mengeluarkan hukum mubah dari hukum taklifi. Maka hukum taklifi cuma 4. Kemudian hukum ikhtiari, hukum silahkan milik. Nah, sebagian buku usul fikih agar tidak mendapatkan pertanyaan ini, ketika membahas ahkam syariah, maka kemudian di sana ada subbahasan ahkam taklifiyah wal ikhtiariyah. Taklifiyah untuk 5 hukum, kemudian ikhtiariyah untuk hukum mubah, sehingga tidak ada pertanyaan kenapa kok hukum mubah maksudnya hukum taklifi. Kemudian tadi dicetakan baru terdapat tambahan yang cukup panjang sekitar 2 paragraf yang telah pernah kita singgung tentang penamaan hukum taklifi untuk wajib dan seterusnya. Maka di situ disampaikan bahasanya penamaan hukum taklifi itu yang pertama kali menggunakannya adalah Mu'tazilah. Kemudian bahkan wakilan dari Syaikhul Islam Taimiyah yang mengatakan tidak benarnya penamaan hukum-hukum syariat dengan istilah hukum taklifiyah. Pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Alasan yang beliau sampaikan, yang pertama istilah taklif dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi cuma terdatang dalam bentuk peniadaan. La yukallifullahu, tidak pernah bentuk itba'. Allah tidak memberikan taklif pada hambanya kecuali sekadar kemampuannya. Kemudian alasan yang kedua beliau sampaikan, banyak hukum-hukum syariat itu hukum yang menyenangkan. Ada hukum mubah, ada hukum-hukum yang itu rohah, menyenangkan jiwa. Maka beliau beralasan dengan realita. Maka realitanya tidak semuanya itu mubah, tidak semuanya masyakkah. Karena taklif itu sama dengan masyakkah. Tidak semuanya masak, tidak semuanya beban. Banyak yang adalah hukum-hukum yang nyaman. Mungkin nampaknya penulis atau pensyarah itu mengambil pendapat Ibnu Taimiyah yang tidak setuju dengan istilah hukum taklifi. Namun kayaknya editnya tidak total berarti. Ya, kalau belum setuju hukum taklifi ya diganti sejak awal ahkam syariah gitu saja. Di depan tidak perlu ada pembahasan ahkam taklifi. taklifiyah, semua yang taklifi diganti. Ketika membahas wajib yang cetakan baru, kasih judul hukum taklifi atau tidak? Kasih hukum taklifi. Maka kalau memang setuju dengan perkataan Ibnu Taimiyah yang tidak menyetujui istilah taklifi, sudah diedit saja semua. Sebab sejak dari depan sehingga tidak ada istilah, sehingga kita tidak menjumpai hukum taklifi ganti dengan hukum syar'i. Kalau mau konsisten habis, kalau di sini benar cuma pensawat cuma ngasih tambahan. Tapi kalau dilihat dari tambahannya beliau setuju. Beliau ngasih pendapatnya dulu satu paragraf, habis itu nukilan Ibnu Taimiyah dan satu paragraf awal pendapat beliau menyetujui pendapat Ibnu Taimiyah. Maka kita katakan berkaitan dengan satu paragraf yang dibawakan oleh penulis, ya kan sudah kalimat penulis satu paragraf ya. Ya kalau memang Anda setuju, Anda konsisten dengan kalimat ini, ya diedit aja sekalian semua sehingga enggak ada hukum taklifi. Ya. Nah, kalau di depan disebut hukum taklifi namun di belakang dibantai istilah hukum taklifi, ini namanya tanakut, ini namanya kontradiksi. Anda berpendapat enggak ada hukum taklifi, enggak boleh istilah hukum taklifi. Loh, judulnya hukum taklifi. Dan namanya enggak konsisten. Ya kan? Dia diedit semua, terus tidak ada hukum taklifi. Ya, maka pensyarah setuju dengan perkataan Ibnu Taimiyah yang tidak menyetujui istilah hukum taklifi. Dan ini pendapat Ibnu Taimiyah ini juga diambil oleh Abdul Aziz Ar-Rais di syarah dia untuk Al-Usul min Ilmu Usul. Demikian juga diambil oleh Syekh Sa'afri di syarah beliau untuk Qawaid Nazam Qawaid Fiqhiyah Syekh Sa'di. Bagaimana pernah kita bahas saya sendiri masih cenderung bagaimana dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Wahili bahwasanya ini masalah istilah. Ya, masalah istilah jika tidak menimbulkan makna yang batil, tidak menimbulkan dampak yang buruk, maka tidak mengapa jika maksudnya telah diketahui. Dan satu hal yang tidak diingkari, ada taklif, ada pembebanan. Salat itu ada pembebanan, hukum wajib ada beban yang dipikul oleh seorang hamba untuk mengerjakan sholat. Pakai yang sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, itu ada beban yang dipikul oleh seorang hamba. Meninggalkan hal yang haram itu ada beban. Maka di sana ada taklif, ada pembebanan. Meninggalkan hal yang mubah atau yang makruh itu ada beban. Dan meyakini mubahnya yang mubah, di sana ada taklif. Dan meyakini mubahnya hal yang mubah ini, taklif di sana akan nampak jika seorang itu tidak suka. Orang itu tidak suka dengan satu jenis makanan. Jenis makanan, padahal dia tahu kalau ini menurut syariat mubah, maka agak berat untuk meyakini mubahnya hal yang mubah, maka ada taklif. Sana. Maka tidak kita ingkar secara realita bahasanya sholat itu ada taklif, puasa itu ada taklif. Meskipun sholat itu adalah qurratul uyun, dan meskipun sholat itu adalah rohah, dan rohah yang didapatkan oleh orang yang mengerjakan sholat, qurratul uyun, kesenangan hati, menyenang hati yang didapatkan dengan mengerjakan taat, sholat dan puasa atau baca Quran atau yang lain, itu rohahnya bukan rohah karena perbuatannya. Perbuatannya taklif, nesakah. Namun rohah karena faktor yang lain. Karena dia begitu menikmati sholatnya, maka dia mendapatkan rohah. Maka dia demikian meresapi puasa yang dia kerjakan, maka dia nyaman, mendapatkan kebahagiaan, suruh bahagia dengan puasa. Maka gembira dan bahagia yang didapatkan karena sholat dan puasa itu bukan karena perbuatan, namun karena faktor lain. Orang merasakan kedekatan dengan Allah dengan puasa, dengan sholat, dengan baca Quran, dengan berzikir, dia merasakan kedekatan Allah, maka dia mendapatkan kebahagiaan, roha, kenyamanan, senangnya hati, sehingga kesusahan yang aslinya ada itu tidak terasa. Kesusahan yang ada sini tidak terasa. Orang sekolah bertahun-tahun, 3 tahun misalnya, itu taklif, masyaqqah, sulit, berat. Begitu diumumkan lulus ranking 1, itu taklifnya hilang semua. Itu masyaqqahnya itu hilang semua. Wah, happy saja, enak kok, menyenangkan. PR yang setumpuk, kemudian tugas yang banyak, itu entah, ya, nyaman saja, roha-roha saja. Padahal hakikatan ada taklif, hakikatan ada taklif. Ya. Taklif itu hilang, tidak terasa, kenapa? Ya, karena faktor lain, karena faktor lain. Maka demikian juga roha yang ada dalam sholat, roha yang ada dalam puasa, roha dalam baca Quran, orang baca Quran capek, mulut capek misalnya, ya, mulut kering gara-gara baca Quran, ya, sekian jus, ya, mulut kering, ini masyaqqah. Dan jika orang itu membaca Al-Quran karena perasaan cinta yang luar biasa dengan Allah, dengan firman Allah, dia bisa begitu menikmati ayat Al-Quran, bisa merasakan ayat Al-Quran yang dia rasakan, maka masih masyarakat. Maka tidak ada dan tidak terasa masyarakat tersebut. Yang ada adalah rohah dan rohah, kenyamanan hati dan kenyamanan hati. Ya, maka meskipun taklifi itu asalnya adalah istilah dari Mu'tazilah, ketika istilah dari Mu'tazilah ini dipakai oleh ulama ahli sunnah dan maknanya benar, makna yang dimaksudkan tidak masalah, tidak bertentangan dengan nas, tidak bertentangan dengan usus yang ada, qawaid syariah yang ada, dan jelas apa yang dia maksudkan, maka ya, masyarakat terpilih istilah, tidak perlu meributkan istilah. Ini yang saya cenderungi untuk penjelasan Sulaiman Ar-Rahili tentang masalah status taklif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.